Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Na'am. Aqulu wala syari hadahu Allah. Aqul saya berkata sabi'u minal mansubati ismu la annafiyati lil jins. Yang ketujuh dari al-mansubat adalah isim la an-nafiyah lil jins. Ya. Ismu la an-nafiyati yang disifati dengan an-nafiyah lil jins. Tayyib. Wahia allati tanfil hukma an jami'i afradil jinsi. Lanna fil jins adalah yang tanfil hukma menafikan, menepis hukum an jami'i dari seluruh afrodil jins, anggota-anggota jenis itu. Jadi seluruh anggota jenis itu, ya, seluruh individunya ternafikan. Yang termasuk dalam jenis itu. Semuanya. Fala yabqa, maka tidak ada yang tersisa. Fardun, satupun. Ya. Min afrodil jins, dari seluruh anggota yang masuk dalam jenis itu. Illa, kecuali wa huwa dakhilun tahta hadzal hukm al manfi, tidak ada satupun yang tersisa dari anggotanya kecuali dia masuk dalam di bawah hukum yang dinafikan itu, dalam hukum yang dinafikan itu. Berarti semuanya ternafikan, tidak ada satupun fard min afradil jins, tidak satupun anggotanya yang tersisa yang lolos dari hukum itu, yang lepas dari hukum itu. Semuanya kena hukum itu, berarti ternafikan semua karena semuanya dinafikan. Itu makna la nafiyah lil jins. Nah, semua yang jenisnya itu, ya, semuanya ternafikan, masuk dalam hukum yang dinafikan itu. Tayyib, fa idza qulta mathalan, apabila anda mengatakan misalkan la rajula qa'imun, la rajula qa'imun. Tayyib, lihat la nafiyah lil jins, ya, masuk ke kata rajul. Ya, rajul maknanya jenis laki-laki, ya, yang jenis kelaminnya laki-laki. Paham? Dinafikan dengan la nafiyah lil jins. Berarti karena makna adalah maknanya nafiyul hukmi, penafian hukum. Ya, ana bacakan makna hu nafiyu, yakni nafiyu ana jadikan sebagai isim kana. Nah, kalau makna yang ana jadikan isim kana berarti karena makna hu nafiyal, berarti nafiyu jadi khobar. Karena makna hu nafiyu atau nafiyul hukmi alladhi huwa al-qiyamu an kulli fardin min afrodi jinsir rijal, adalah maknanya penafian, penepisan hukum, ya, yang dalam hal ini yaitu al-qiyam, hukum berdiri, ya, penepisan hukum berdiri dari seluruh, ya, dari setiap anggota yang masuk dalam anggota-anggota jenis lelaki. Maka semua yang jenis kelaminnya laki-laki, ya, ternafikan dari mereka semua hukum berdiri. La rajula qa'imun, tidak ada seorang lelaki pun yang berdiri. Berarti semua yang jenis kelaminnya laki-laki tidak ada yang berdiri. Hukum qiyam ternafikan dari mereka semua yang jenisnya laki-laki. Wadih? Nah. Wahia ta'malu amala inna. Dan lana fil jins beramal dengan amal inna. Fatansibul ismal mu'rab lafzan wal mabniya mahallan. Watarfa'ul khobara. Maka menasab isim mu'rab secara lafaz. Fatansibul ismal mu'rab lafzan. Jadi isim mu'rab lafadznya dinasab. Karena dia mu'rab jadi ya lafadznya dinasab. Jadi dinasab secara lafaz. Wal mabniya mahallan yakni wa tansibul mabniya mahallan dan menasab isim mabni secara mahal, secara posisi i'rab. Karena isim mabni itu ya isim mabni sebagaimana kita ketahui ya dia tetap dengan satu keadaan. Tidak secara lafaz tidak berubah-ubah kan? Nah, tidak berubah-ubah. Jadi dia mabni ala madza tapi fi mahalli nasbin. Pada posisi itu maksudnya mahal. Yani fi mahalli nasbin pada posisi nasab. Jadi tansibul mabniya mahallan yani manasab posisi. Posisi isim mabni itu ada pun isim mabni kan tidak bisa ya berubah. Naam. Wa tarfa'ul khabara dan merafa' khabar. Intinya dia menasab isim. Hanya saja jika isim itu mu'rab berarti lafadznya yang langsung dinasab. Jika dia mabni maka mahalluhu yang dinasab ini fi mabni fi mahalli nasbin gitu. Adapun khabarnya dirafa'. Ya ini amal inna. Nah, ini amal la seperti amal inna. Lakin la ta'malu hadzal amala, akan tetapi tidak bisa beramal dengan amalan ini wujuban ya, secara wajib. Lakin la ta'malu hadzal amala wujuban, tidak bisa beramal dengan amalan ini secara wajib illa bi thalathati syurut, kecuali dengan tiga syarat. Apabila terpenuhi tiga syarat ini maka dia beramal dengan amal ini, amal inna tadi, wujuban. Yani harus. Harus difungsikan dengan amal itu. Wujuban, itu maksudnya. Ya, jika terpenuhi tiga syarat tersebut, maka harus difungsikan wujuban. Naam. Jika ada yang tidak terpenuhi, maka tidak. Nah, rinciannya akan datang nanti. Al-awwalu. Yani syaratul awalu an yakuna ismuha wa khabaruha nakiratain. Isim dan khabarnya dua-duanya nakirah. Atsani an yakuna ismuha muttasilan biha. Isimnya isim la itu bersambung dengan la, dengannya dengan la. Langsung yakni ai yaitu madkuran isim itu disebutkan ba'daha setelah la mubasyaratan secara langsung tanpa ada yang mengantarai. Mubasyaratan salamnya ni madkuran ba'daha isim itu disebutkan setelah la mubasyaratan secara langsung tanpa ada yang memisah mengantarai. Itu maksudnya ismuha muttasil biha. Atsalis yang ketiga an la tatakarrara la. La tidak terulang dua kali atau lebih, hanya satu kali penyebutan. Nahu contoh yang terpenuhi seluruh syarat. Ya. La karima madmumun. Seperti di atas itu juga la rajula qaimun, ya kan? Itu memenuhi syarat semua. Coba lihat fala nafiyatun lil jins. La i'rabnya ya, la nafiyatun lil jins. Baik, ta'malu amala inna. Wa karima ismuha mabniyun alal fathi fi mahalli nasbin. Mabniyun 'ala al-fathhi fi mahalli nasbin. Wa madmumun, dan madmum khabaruha yani marfu'un biha. Fala fi hadzal mithali 'amilat 'amala inna wujuban. Amilat amala inna wujuban. Ya. La pada contoh ini bekerja, beramal dengan ya amalan pekerjaan inna secara wajib. Litawaffuri syurutiha thalathati. Litawaffuri karena terpenuhinya ya syurutiha thalathati, tiga syarat-syaratnya. Nah, karena tiga syarat-syarat itu semuanya terpenuhi, jadi berfungsi beramal secara wajib. Wa mithaluha, dan contoh, nah, apa makna la karima madmumun berarti? Ya, tidak ada seorang dermawan pun yang tercela. Semua orang yang jenis sifatnya dermawan ya mesti terpuji, tidak ada yang tercela. Ah gitu. Wa mithaluha min al-Qur'anil 'azhim qawlul malik al-'adl. Contohnya dari Al-Qur'an yang agung, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, penguasa yang adil. La dhulma al-yawma. La dhulma al-yawma. Jadi semua jenis kedzaliman dinafikan di hari itu. Ya. Yani di hari akhir, di hari kiamat. Nah. Baik. Semua jenis kedzaliman ternafikan. Tidak ada kedzaliman apapun ya yang akan terjadi di hari ini, yang terjadi di, tidak ada kedzaliman apapun yang terjadi di hari ini. Nah, itu hari kiamat. Baik. Fa dzulma ismuha, maka dzulm adalah isimnya. Mabniun 'ala al-fathhi fi mahalli nasbin. Ya. Wal yawma dzarfu zamanin, al yawma dzarfu zaman. متعلق بخبرها المحذوف. نعم متعلق بخبرها يعني بخبر لا المحذوف والتقدير لا ظلم حاصل اليوم. نعم لا نفي الجنس الظلم هذا اسمه اي ترى من اعرابه ثم مبني على فتح في محل نصب. يا sebenarnya kita ketahui bahwa dia beramal dengan amal inna yaitu menasab. Tamam. Al-Fatih Malik Nasubin. Nah, kemudian al-yawma di sini kita dapati al-yawma kita tahu adalah dhorfu zaman, ya kan? Dhorfu zaman mansub ala dhorfiyah. Nah, dhorfu zaman ini yang muta'allik ya bi khobari la, yakni khobar la di sini mahdhuf. Khobar la mahdhuf. Dzarf zaman ini muta'alliq dengan khabar la yang mahdhuf itu takdirul kalam la dzulma hasilun, yani hasilun ini khabar la itu yang mahdhuf. Al-yawma muta'alliq bi khabari al-mahdhuf yaitu hasilun, hasilun itu yang marfu' khabar la. Tamam? Tayyib. Kita lewatkan dulu, nanti kita kembali ke i'rab. Ya, kita baca dulu semua penjelasannya. Thumma i'lam, kemudian thumma alam, kemudian ketahuilah. Thumma alam anna isma la ala thalathati anwa'in. Kemudian ketahuilah olehmu sesungguhnya isim la itu diklasifikasi menjadi tiga macam. Al-awwalu an-naw'ul awwalu, jenis yang pertama al-mufradu. Wath-thani, yani an-naw'ul tsani, jenis yang kedua al-mudhafu ila nakiratin, yang diidhafahkan ke nakirah. Wathalithu asyabihu bil mudhaf, yang mirip dengan al-mudhaf, yang menyerupai al-mudhaf. Jadi ingat, isimlah tiga ini. Ya, mufrad, mudhaf ila nakirah. Ya, mudhaf, baik mudhafnya ila nakirah. Nah, syabih bil mudhaf. Nah, fa'amma al-mufradu, adabun al-mufrad fi hadzal babi wa fi babil munada. Perhatikan istilah al-mufrad. Adapun al-mufrad pada bab ini, yaitu bab la nafiyah lil jins, dan pada bab al-munada, pada dua bab ini, al-mufrad di sini punya makna ya khusus. Pada bab la nafiyah lil jins dan bab al-munada, ya, fal muradu bihi, maka yang dimaksud dengan istilah al-mufrad, ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf, yaitu isim yang tidak mudhaf dan tidak mirip dengan mudhaf, tidak menyerupai mudhaf. Untuk membedakan tiga macam isim la di atas. Itu mufrad, al-mudhaf ila nakirah, asy-syabih bil mudhaf. Jadi al-mufrad artinya bukan al-mudhaf dan bukan juga asy-syabih bil mudhaf. Itu maksudnya. Kan ada tiga tadi atas, al-mufrad, al-mudhaf ila nakirah dan asy-syabih bil mudhaf. Apa yang dimaksud dengan al-mufrad? Al-mufrad di sini maksudnya bukan yang kedua dan yang ketiga. Jadi bukan al-mudhaf ila nakirah, bukan huwa syabih bil mudhaf. Itu maksudnya. Wadih? Nah. Fa yadkhulu fihi al-muthanna, maka masuk di dalam kategori al-mudhaf al-muthanna. Isim muthanna masuk di situ. Wa jam'u taksiri, jam'u taksir masuk di situ. Wa jam'u al-mudhakkari salimu masuk di situ. Wa jam'u al-mu'annati salimu masuk di situ. Jadi musanna, jama' masuk semua. Tiga macam jama', jama' taksir, jama' taksir, jama' mu'annats salim, semuanya masuk. Karena mufrad di sini bukan, ya, bukan, maksudnya bukan musanna, bukan jama', bukan. Mufrad di sini bukan mudhaf dan bukan syabih bil mudhaf. Itu maksud mufrad di sini. Berarti musanna dan jama' masuk. Jadi, ini maknanya. Faham tu? Wa hukmuhu, hukumnya annahu yubna ala ma yunsabu bihi fi halatin i'rabi. Yubna hukumnya adalah ya. Yubna dia di mabni ya. Ala ma yunsabu bihi atas ya. Apa yang dengannya dia dinasab fi halati i'rabihi, dalam keadaan ya, dalam keadaan mu'rab. Nah, dalam keadaan dia di i'rab, dalam keadaan dia di i'rab. Tayyib, mabni atas apa yang dengannya dia dinasab dalam keadaan di i'rab, dalam keadaan mu'rab. Fa in kana yunsabu bil fathati, itu. Fa in kana yunsabu bil fathati, apabila isim itu, isim mufrad itu. Jadi pembahasannya sekarang mufrad ya, masih al mufrad ya. Pembahasan kita al mufrad. Kan tiga kan isimnya kan? Mufrad, mudhaf ila nakirah, syabih bil mudhaf. Sekarang fokus mufrad dulu. Mufrad tadi sudah jelaskan, mufrad artinya bukan mudhaf ila nakirah, bukan syabih bil mudhaf. Masuk dalamnya muthana dan jama'. Nah, hukumnya mabni ala ma yunsabu bi fi halati i'rabi. Rinciannya, fa in kana yunsabu bil fathah, apabila dia dinasab dengan fathah. Wa dzalika hal itu al ismul mufrad jam' taksir. Itu adalah isim mufrad dan jam' taksir. Yang dinasab dengan fathah dalam isim mufrad dan jam' taksir. Kan begitu ya? Yang dinasab dengan fathah fi halatil i'rab, dalam keadaan di i'rab ya, mu'rab, yang dinasab dengan fathah itu adalah isim mufrad dan jamak taksir. Contoh isim mufrad jika dinasab, alamatun nasbihi apa isim mufrad? Hah? Al fathah. Jamak taksir jika dinasab ya, alamat nasbiha apa? Al-fathah. Tamam? Maka fa innahu yubna, maka dia yubna dimabni alal fathi di atas al fath, mengikuti i'rab, i'rabnya ya, mengikuti tanda i'rabnya pada saat dinasab. Karena dia mansubun alal fath maka mabni alal fath. Nahu la rajula qa'imun wala rijala qiyamun. Kata rajul ini isim mufrad. Kata rijalun ini jamak taksir. Kita tahu bahwa rajul dan rijal kalau dia dinasab maka tanda i'rabnya adalah fathah. Maka dia di sini sebagai isim la mabniyun. Ada ma yunsabu bihi berarti mabniyun alal fath. Wajih? Naam. Fakullun min rajula maka masing-masing dari rajula dan rijala ismu la mabniyun alal fathi fi mahalli nasbin. Kenapa dia mabniyun alal fathi? Karena dia kalau dinasab mansubun ala madha? Alal fathi. Maka dia mabniyun alal fathi. Jadi mengikuti. Kemudian dilanjutkan. Jadi setelah kita mengatakan mabniyun alal fathi, kita irob fi mahalli nasbin. Nah. Karena la nafilil jins berfungsi beramal dengan amal apa? Inna menasab isim berarti harus ada keterangannya fi mahalli nasbin. Ismu la mabniyun alal fathi fi mahalli nasbin. Nah, ismu la mabniyun alal fathi fi mahalli nasbin. Begitu. Wa kullun min qa'imun wa qiyamun khabaruha. Dan masing-masing dari qa'im dan qiyam khabaruha, yakni marfu'un biha bila nafi'il jins. Jelas ya? Nah, wa in kana, kita ambil semua teorinya dulu, nanti belakang setelahnya baru latihan i'rabnya. Wa in kana yunsabu bil kasrati niabatan 'anil fathati, apabila isim apabila yakni mufrad itu dinasab dengan kasrah ya sebagai pengganti dari fathah, yakni alamat nasbih adalah al-kasrah niabatan 'anil fathah, wa dhalika jam'ul mu'annath salimu, itu adalah jam' mu'annath salim. Sebenarnya kita tahu bahwa jam' mu'annath salim jika dinasab alamat nasbih al-kasrah niabatan 'anil fathah, maka fa innahu yubna alal kasri, maka dia mabni alal kasri. Nah, ketika jadi ismula maka dia mabni alal kasri. Kenapa? Karena jam' al salim ketika dinasab mansubun alal kasri. Wadih? Nahu la muslimati qa'imatun fa muslimati ismula mabniun alal kasri. Kenapa tadi di sini sebagai isim la jam' al kasri? Karena dia kalau mansub mansubun alal kasri gitu. Jadi mabni alal kasri. Lanjutkan fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin karena ismul jenis itu menasab isim. Naam. Wa qa'imatun khabaruha marfu'un biha. Wa in kana yunsabu bil ya'i niabatan 'anil fathati, apabila dinasab dengan al ya' sebagai pengganti fathah, wa dhalikal muthanna wa jam'ul mudzakkaris salimu, itu adalah al muthanna. Muthanna dinasab dengan al ya' niabatan 'anil fathah, begitu pula jam' mudzakkar salim dinasab dengan al ya' niabatan 'anil fathah. Fa innahu yubna 'alal ya'i, maka dia mabni 'alal ya'. Nahu la rajulaini qa'imani. Ya. La rajulaini ini untuk muthanna, ya. Lihat di sini. Ya. La rajulaini qa'imani. Wa nahwu la muslimina qa'imuna. Ya, la muslimina qa'imuna. Nah. Karena muthanna yang mansub untuk mansubnya yang untuk rajul itu rajulaini. Nah. Tayyib, untuk jamak mudzakkar salim muslim itu kalau mansub itu muslimina, yakni bil ya' niabatan lil fath. Maka ketika jadi isim la di sini dia mabniyun ala ma yunsabu bi berarti mabniyun ala al ya'. Fa kullun min rajulaini wa muslimina ismu la mabniyun ala al ya'i. Ya. Fi mahalli nasbin, begitu mi'rabnya. Ismula mabniun 'alal ya' fi mahalli nasbin. Baik. Wa ma ba'daha khabaruha, dan setelahnya khabarnya marfu'un biha. Wa misaluhu. Nah, adapun mana maknanya tadi ya. Berarti la rajula qa'im, ya, la rijala qiyam. Nah, ini sudah lewat tadi ini, maknanya jelas. Nah, jadi la rajula qa'im tidak ada seorang laki pun yang berdiri, wala rijala qiyam tidak ada, ya. Para lelaki satupun yang berdiri. Nah, la muslimati qa'imatun tidak ada wanita-wanita muslimah satupun yang berdiri. Nah, begitu ya. La rajulaini qa'imani tidak ada dua pria pun yang berdiri. La muslimina qa'imuna tidak ada muslimina, ya, sama sekali yang berdiri. Naam. Baik. Wa mithaluhu ay al-mufrad min at-tanzil qawluhu jalla dhikruh. Contoh untuk al-mufrad ya. Dari at-tanzil, dari Quran yang turun, firman Allah jalla dzikruh yang maha mulia, maha tinggi sebutannya. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Ya, dzalikal kitab, kitab itu atau Al-Qur'an itu, la raiba fi, tidak ada sama sekali keraguan padanya. Ya, seluruh jenis keraguan ternafikan dari Al-Kitab. Tamam. Faraiba ismula, ya. Raiba ismula. Mabniun 'ala al-fathhi. Tamam. Kenapa mabniun 'ala al-fathhi? Ya, karena raiba adalah isim mufrad mansubun 'ala al-fathhi. Fathhi, sementara dia sini ismula berarti mabniun 'ala mansubu bihi, mabniun 'ala ma yansubu bihi berarti mabniun 'ala al-fathhi. Fi mahalli nasbin. Tayyib. Wa fihi jarrun wa majrur. Fihi jar majrur muta'alliqun bi khabariha. Terkait dengan khabar la nafiyal jins al mahdhufi, yang mahdhuf terbuang, wa taqdiru taqdir al kalam la raiba hasilun fihi. Takdir untuk khobar yang mahdhuf itu ditakdirkan hasilun, hasilun gitu ya. La raiba hasilun fihi, jadi fihi muta'alliq bi hasil yang mahdhuf ini. Takdirnya la raiba hasilun fihi. Tamam? Adapun al-mudhaf ila nakirah ukhra, kemudian syabil bin mudhaf, nanti akan datang penjelasannya. Nah, ini penjelasan tentang al-mufrad sudah selesai sampai di sini. Kita kembali dulu untuk mengi'rab semuanya ya. Maaf. Mulai dari la rajula fid dar yang dicontohkan dalam matan ini. Mulai dari sini di'rab. Maaf, faddal. La rajula fid dar. Matan. Ya. Tinggal diterapkan tadi la nafilun jins, kemudian rajulan isimnya, kemudian fiddar. Baik. La rajula fiddari la nafilun jins ta'malu amala inna tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Rajula ismuha. Nah, ismuha. Mabniun 'ala al-fathhi fi mahalli nasbin. Nah, lanjut. Fiddar fi. Harfu jarrin. Majrurun. Wa 'alamatu jarrihi. Fi harfu jar. Hmm. Ad-dari majrurun. Majrurun ya. Majrurun bi? Bi harfi jar. Tayyib. Suratu dhahiratu ala akhirihim. Kemudian. Tadi. Wal jar wal majrur. Muta'allikun bi? Bil fi'li. Tidak. Khobar. La rajula. La rajula. Nah, ini kan la dan isim. Khobarnya belum ada kan? Nah, khobar mahdhuf itu disitulah ta'alluknya fiddar. Nah, jadi fiddar wal jar majrur muta'allikun bi? Bi khobar. Bi khobar la al-mahdhuf. Tayyib. Coba diulang. Muta'allikun bi khobar la al-mahdhuf. Al-jar wal majrur muta'allikun bi khobar la mahdhuf. Takdiru al-kalam. La rajula. Seperti contoh yang tadi itu. La rajula. Hasilun fiddar. Baik. La zulma al-yawma. Kemana? Jadi intinya ketika tidak kelihatan di situ khobarnya lah. Berarti dia mahdhuf. Nah, jawab ana ulangi lagi ya. Dan bertanya. Lihatkan syaratnya. Apa tadi syaratnya? Tiga syaratnya. Ayyakuna smuha wa khobaruha. Perhatikan semua. Nah. Ayyakuna smuha wa khobaruha nakiratain. Isim dan khobarnya nah. Nakirah. Iya kan? Ya. Nah pada contoh tadi. La rojula. Fiddari. Kita dapati rojula nakirah. Isimnya. Nah mana khobarnya yang nakirah? Tidak ada kelihatan kan? Berarti mah. Mahdhuf. Jadi fiddar jal majrur ini muta'alliq bi khobariha al-mahdhuf. Takdiruhu tadi ya adalah hasilun. Naam. La zulma al-yawm. Tafadhal. La nafiyah lil jinsi. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Zulma ismula wa mabniun ala fathi. Al-yawma mabniun ala fathi kurang. Mabniun ala fathi fi mahalli nasbin. Ya. Al-yawma tarfu zaman mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih. Wa huwa muta'alliqun bi mahdhufin khabar. Khabar la. Takdirul kalam la zulma hasilun lil yauma. Nah, itu kan. Jadi sama ini. Contoh la rajula fiddar sama dengan contoh la zulmal liyaum. Di sini kita mendapati ada jar majrur, ada dhorf. Jar majrur dan dhorf itu muta'alliq bi mahdhufin khabar la. Muta'alliqun bi khabar la al mahdhuf. Takdiru al kalam hasil la rajula hasilun fiddar, la zulma hasilun al yaum. Gitu ya. Nah. La rajula qa'imun. La nafiyah lil jinsi ta'malu amala inna tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Rajula ismuha mabniyun 'alal fathhi fi mahalli nasbin. Qa'imun khabaruha marfu'un biha wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Baik. Dari ya la kiyama. La nafiyatul jinsi. Rajala. Ismuha. Mansubun biha. Ismuha mabniyun. Menghadapkan aja tu. Qiyamun khabaruha marfu'un biha wa alamatu raf'ihi adhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirihi. Nah, ini contoh-contoh ini lebih mudah kan? Lebih mudah daripada dua contoh sebelumnya, yaitu la rajula fiddar dan la zulma al-yawm. Dari sisi mana lebih mudahnya contoh-contoh ini? Karena contoh-contoh ini sekarang khabarnya madzkur, ada khabarnya di situ. Adapun yang fiddar dengan Ya, la rajula fid dar dan la durmal yaum khabarnya mahdzuf. Nah, di situ ininya. Jadi butuh diingat itu. Jal majrur dhorf mutaalliq bi khabari hal mahdzuf. Takdirnya hasil. Tamam, lanjut ya. La muslimati qa'imatun. La muslimati qa'imatun. La nafiatun min jinsi mabniun ala sukun la mahlalu min i'rab. Muslimati ismuha mabniun al kasri fi mahalli nasbin. Muslimati qa'imatun khabaruha marfu'un biha wa alamatu rafihi ad-dhammatu zahiratu ala akhirih. La rajulaini qa'imani. La nafiyatun lil jinsi mabni ta'malu amal innatan subul ismu tarfa'ul khabar. Rajulaini ismula mansubun biha wa alamatu nasbihi al-ya fi mahalli nasbin. Coba diulang. Rajulaini. Rajulaini ismula mansubun biha wa alamat. Rajulaini ismula mabaniun alal-ya. Begitu. Mabniun alal-ya. Nah, mabniun ala ma yunsabu bihi, kan itu i'rabnya. Baik. Mabniun bin qaimani ismuha marfuun biha wa alamat rafihi al-alifu. Niabatan anil dhamma, yannahu ismul mutanna wan nun iwadun anit tanwin ismil mufrad. Baik. La muslimina qaimuna ba'dahu. La muslimina qa'imuna. La nafiyah lil jins tamal amal inna tansibul ismu wa tarful khabar. Muslimina ismuha mabniun al-ya fi mahalli nasbin. Qa'imuna khabaruha marfu'un wa alamatu raf'ihi marfu'un marfu'un biha wa alamatu raf'ihi al-wawu niabatan anil dhammi liannahu jama' mudhakkar salim wa nun iwat anil tanwin fi ismi mufrad. Dhalikal kitabu la raiba fi. Masya Allah, Hamzah yang dapat ini. Nah, jangan kaget. Dhalikal kitabu. Dhalikal kitabu. Nah. Ismi syar mabaniun ala sukun fi mahal rafin mubtada. Iya, ini mubtada ya. Jadi fi mahal rafin mubtada. Nah, alam. Wal kaf harful khitab. Harful khitab. Naam. Al kitabu. Al isyara. Marfu'un. Wa alamatu rafihi dhammatu dhahiratu ala akhirih. Ya, ini al kitabu badal. Iya. Baik. Jadi wa badalul marfu' marfu'un mithlu. Selesai. Sekarang la raiba fi, i'rab dulu. La raiba fihi. Raiba ismuha mabaniun alal fathi fi mahalli nasbin. Fihi sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Muttasilun mabaniun alal kasri fi mahalli jarrin fi harfil jar. Wal jar majrur khabar la takdiruhu la raiba hasilun. Nah, jadi ini la roiba fihi, contoh ini sejenis dengan contoh la rojula fid dari la zulmal yaum. Nah, ada jar majrur ya, ada dhorf, maka di i'rab muta'allikun bi mahdhufin khobar la atau bi khobar la al mahdhuf. Nah, bisa kita bisa di i'rab muta'allikun bi mahdhufin khobar la, yang mahdhuf itu khobar la maksudnya. Bisa juga dibalik, muta'allikun bi khobari la al-mahdhuf. Pakai al tapi bi khabari la al-mahdhuf. Nah, takdirul kalam la raiba fi, la raiba hasilun fihi. Baik. Tinggal tadi kan dzalika al-kitab. Ini kan tadi mubtada. Berarti khabar mubtada-nya belum. Nah, itu dia. wal jumlatu min la ma'a ismiha aywa wa khabariha fi mahalli raf'in khabar mubtada. Ini khabar mubtada sini jumlah. Nah, jumlah. Tamam. Yakni jumlah ismiyah fi mahalli raf'in khabar. Jumlah ismiyahnya adalah la raiba fi mahalli raf'in khabar li mubtada. Masyaallah. Jam berapa? Error lagi tu jam itu. Khalas. Tafadhal jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.